Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita masih melanjutkan membaca hadis Ibn Umar. Hadis yang kelima pada bab al-qadar. Di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ditanya oleh dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, tentang sikap menghadapi sekelompok orang yang mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi, di mana menurut keyakinan mereka Allah hanya mengetahui tentang sesuatu setelah terjadi ini. Kemudian Ibn Umar menyampaikan sikap bara'ah dari beliau terhadap mereka dengan ucapannya, idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bara' anni bari'un minhum wa hum bara'un minni. Dan beliau menyatakan, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kemudian beliau radiyallahu ta'ala anhumah membawakan dalil dari apa yang beliau riwayatkan dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal hadisnya dengan hadis Jibril. Kita sampai pada yakni lafad fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian faqala, lelaki yang datang itu setelah duduk demikian dekat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara faidah ini menunjukkan husnu adabil muta'allim ma'a mu'allimihi, menunjukkan bagusnya adab seorang yang belajar kepada gurunya. Kata lelaki tadi, faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang Islam oleh lelaki tadi, beliau menjawab dengan rukun-rukun yang lima, yani syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan berhaji ke Baitullah. Setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, lelaki tadi mengatakan, sadaqta, jawabanmu benar. Qala, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun merasa heran terhadap orang tadi. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiquhu, namun dia membenarkan jawaban Nabi. Sementara dalam keyakinan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak ada orang yang lebih mengerti tentang permasalahan agama ini dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang ini bertanya dan membenarkan, menunjukkan kalau dia mengerti jawaban atas apa yang dia tanyakan tersebut. Sehingga ini sisi keheranan para sahabat sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Lelaki tadi bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir. Kemudian Nabi mengulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan qadar yang baik dan yang buruknya. Tayyib. Jadi ketika ditanya tentang iman, sebagaimana ketika ditanya tentang Islam, Nabi SAW menjawab dengan rukun-rukunnya. Jadi Nabi menjawab dengan rukun-rukun iman yang 6. Di mana mahallu syahid yang menjadi sisi ya, pendalilan yang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Nah, permasalahan kita kaitannya dengan beriman kepada takdir. Nah, di sini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa termasuk di antara uslub salaf ya, ketika menjelaskan tentang suatu perkara yang ditanyakan, tidak hanya ya, sebatas menjawab apa yang ditanyakan ya. Mereka terkadang memberikan jawaban yang lebih daripada apa yang ditanyakan. Sebagaimana di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, tidak sebatas ketika menyebutkan tentang permasalahan kewajiban iman kepada qadar dan kekufuran orang yang mengingkari ilmu Allah tentang takdir. Beliau tidak hanya berdalil dengan ya, kewajiban iman kepada takdir sebagaimana kandungan rukun-rukun iman yang 6. Tapi menjawab dengan menyebutkan hadis Jibril secara utuh. Jadi demikian ya, apa di antara tujuannya untuk memberikan ya, faedah yang lebih ya, dari sekedar yang ditanyakan. Ini penjelasan beliau. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang demikian ketika sebagian sahabat sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitab At-Taharah dari Bulughul Maram, sebagian sahabat yang berprofesi melaut. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum bersuci dengan air laut. Di mana mereka menerangkan bahwa kami terkadang ya membawa perbekalan air yang terbatas sehingga jika digunakan untuk bersuci maka kami akan kehausan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah boleh ya kami ya bersuci dengan air laut, Nabi tidak mengatakan boleh. Karena kalau dikatakan boleh sementara konteks pertanyaannya digambarkan oleh si penanya tadi kondisi persediaan air yang terbatas, sehingga akan muncul anggapan bahwa bolehnya karena kondisi terbatas darurat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih luas dengan menyatakan huwa ai al-bahr ya tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu ya airnya tahur ya bisa untuk bersuci Ini terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian beliau menjawab dengan sisi yang lain yang bisa saja seseorang menghadapi sisi butuhnya itu. Ya, kehabisan bekal sehingga butuh ya untuk dia mencari apa yang bisa dimakan. Maka Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu. Di mana laut ya? Bangkai hewannya ini hewan air, hewan laut adalah halal. Tunjukkan dari sini jika bangkai dari hewan laut itu saja halal, apalagi yang ditangkap dalam keadaan hidup. Nabi menjawab lebih daripada hanya sekedar yang ditanyakan, dikarenakan perkara yang sangat mungkin mereka yang melaut menghadapi kondisi yang membutuhkan untuk adanya yakni makanan-makanan yang mereka butuhkan. Baik. Kemudian dari apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iman, dikomentari kembali oleh laki tadi, qala sadaqta. Jawabanmu benar. Dan dari dua perkara ini, al-Islam dan iman, menunjukkan bahwasanya jika Islam dan iman disebutkan di satu tempat, adanya sisi perbedaan di antara keduanya. Islam berkaitan dengan amalan zahir, adapun iman berkaitan dengan amalan batin. Adapun jika disebutkan salah satunya, maka yang satu mencakupi yang lainnya. Kemudian qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lelaki tadi bertanya lagi kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya, yang dimaksud dengan ihsan, di mana ini merupakan puncak ya dari tingginya tingkatan-tingkatan Islam. Yani engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Ibadatul raghbah istilahnya. Di mana seorang senantiasa bersemangat untuk mencari apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahasanya dia melihatmu. Ini yang disilakan dengan ibadatul rahbah, yakni ibadah seorang yang takut. Takut jangan sampai dia terjatuh dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah, yang dengan itu dia mendapatkan hukuman dari Allah. Dan tidak akan mencapai derajat ihsan ini, sekali lagi, ya, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, ya, iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, serta al-asma was-sifat, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian lelaki tadi berkata lagi, fa akhbirni 'anil sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya, tentang kiamat, yakni kapan terjadinya, tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan si penanya. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dari kalangan manusia, terbaiknya dari utusan Allah. Demikian pula Jibril alaihi salam, utusan Allah dari kalangan malaikat, ya afdalul malaikah. Kedua-duanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kata si penanya tadi, kabarkan kepadaku tentang tandanya, yakni alamat akan terjadinya kiamat. Karena adanya atau datangnya alamat menunjukkan kepastian ya, datangnya kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari tanda-tanda kiamat, yakni ketika seorang budak wanita melahirkan tuan putrinya. Di mana dijelaskan makna dari tanda ini? Ini terjadinya ya, perubahan ya, yang cepat, ya, di mana seorang memiliki budak, kemudian terlahir ya, darinya, ya, dari budak tadi, seorang yang kemudian memiliki kekayaan yang banyak sehingga bisa memiliki budak-budak sebagaimana keadaan ibunya yang budak. Ini diantara yang dipilih oleh Alim Ibn Utsaimin sebagaimana dalam syarah Al-Arba'in. Kemudian wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Sebelumnya di sana ada penjelasan yang lain dari ulama, diantaranya munculnya kedurhakaan sampai-sampai memperlakukan ibu sendiri seperti memperlakukan budak. Kemudian tanda berikutnya ya, ketika engkau melihat menyaksikan ya, orang-orang yang tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki yakni pakaian ya, telanjang dada ya, dalam keadaan fakir ya, profesinya penggembala kambing, namun tiba-tiba ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi perubahan yang demikian cepat, seseorang yang semula ya, fakir tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan ini tanda-tanda yang sudah banyak terjadi. Kemudian qala, kata Umar, tsumma antalaqa. Kemudian orang tadi, si penanya tadi pergi. Falabithu salasan. Nah, ketika itu ya kami ini tinggal ya, berlalu setelah kejadian itu kurang lebih 3 hari. Sampai kemudian bertemu kembali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qal. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Umar, hal tadri manis sa'il?" Wahai Umar, kata Nabi, "Apakah engkau tahu siapa si penanya itu?" Qultu, kata Nabi sallallahu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Terkait dengan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam, menurut ya, pendapat sebagian ulama bahwa jawaban ini adalah hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelahnya, seseorang jika tidak mengetahui tentang suatu perkara, cukup dengan menjawab Allahu a'lam. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami, mengatakan bahwa jawaban ini tetap berlaku jika kaitannya dengan pertanyaan agama. Jika kaitannya dengan pertanyaan masalah agama. Karena tidaklah ada suatu perkara dari agama yang sampai kepada kita kecuali melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada satu perkara dari perkara agama yang kita ketahui sementara Nabi tidak tahu. Ya, sehingga jawaban Allahu wa rasuluhu alam ya, menurut pendapat beliau berlaku ya, baik Nabi masih hidup ataupun setelah wafatnya jika itu kaitannya dengan perkara agama. Adapun jika kaitannya dengan perkara kauniyah, maka yang demikian yang tahu hanya Allah. Ya, misal seorang ditanya apakah nanti hujan, jawabannya Allahu a'lam. Tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini Allahu a'lam kaitannya dengan ungkapan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia sebenarnya itu adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Dari sini menunjukkan kepada kita seorang yang bertanya ya, dengan tujuan agar yang ditanya ya, menjelaskan tentang perkara tersebut, meskipun dia ya, mengetahui jawabannya, sebagaimana Jibril alaihissalam di sini mengetahui jawaban dari apa yang ditanyakan tersebut, maka si penanya ini kedudukannya seperti orang yang mengajari, sebagaimana Nabi mengatakan, atakum yu'allimukum dinakum. Taib, fawaid dari hadis ini ya, bisa dirujuk ya, dari sekian banyak faidah-faidahnya dalam syarah hadis ini, termasuk diantaranya apa yang disebutkan al-Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah al-Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.